Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Amal masail al-Rab. La yakhlu ahlu Rab min halain. Intahina min al-hali al-ula. Sudah kita selesaikan. Baik. Keadaan yang pertama yaitu tidak ada zawij atau zawija. La yakuna ahad min az-zawija. Jadi ahlu rad semua. Nah, jika satu orang, ya, dia langsung ambil semuanya fardun rad, dan jika lebih dari satu dan satu jenis, maka langsung dibagikan kepada mereka semua sesuai dengan jumlah orangnya. Nah, jadi asal masalahnya langsung dihitung jumlah orangnya. Baik. Apabila lebih dari satu dan ada dua jenis atau lebih, maka asal masalahnya naam, langsung dibuatkan enam. Kemudian ya, jadi jika lebih dari satu dan jenisnya juga lebih dari satu, yakni dua jenis atau lebih, langsung dibuatkan asal masalah 6, kemudian dibagi, kemudian dihitung furudnya, di total furudnya, ya, karena terjadi naqs, terjadi rad, kemudian asal masalahnya dikembalikan ke total furud yang ada. Nah, jadi menjadi berkurang asal masalahnya. Sesuai contoh-contoh yang telah kita pelajari. Nah, kemudian wa amma fil halis tsaniyah, adapun pada keadaan yang kedua, wa an yakuna ma'hum ahadu zawjayn. Nah, ini memang agak rumit, tapi kita pelajari pelan-pelan karena akan dihitung terpisah, yaitu keadaan yang bersama mereka ada salah satu dari az-zawjain, ada zawj wa zawjah. Maka kata Syekh, fana'amalu masalah az-zawjiyah. Ini proses perhitungan pertama adalah kita mengerjakan masalah az-zawjiyah. Jadi dibuat terpisah ini. Masalah az-zawjiyah dulu kita buat. Kenapa? Karena ahad az-zawjain bukan ahlu rad. Itu masalahnya. Ahad az-zawjain bukan ahlu rad. Jadi tidak bisa langsung digabung perhitungannya, melainkan masalah zaujiyah dibuat tersendiri. Nah, fana'malu masalah az-zawjiyati min makhraji fardhiha, dari makhraj penyebut, ya, angka penyebut fard bagiannya. Baik. Ini seperberapa? Kalau zauj misalkan, apakah berapa saja zauj? Ada dua, imma nisf atau rubu' jika ada walad. Nah, jadi jika seper dua berarti kan penyebutnya dua, berarti asal masalahnya dua. Jika seperempat berarti asal masalahnya empat, kan begitu. Zauja, imma, rubu', imma, thumun. Jadi jika seperempat berarti asal masalahnya empat. Jika seperdelapan asal masalahnya adalah delapan, kan itu makhrajnya. Jadi karena amal masalah az-zawjiyah itu makhraj fardhiha, begitu. Kemudian wa nusahihuha in ihtajat litashih. Kemudian kita tashih asal masalah itu jika butuh tashih. Nah, jika butuh tashih. Ya. Nah, kapan butuh tashih? Apabila sahamnya itu misalkan tidak bisa terbagi, habis tanpa pecahan. Ya. Nah. Maka ditasyikan begitu. Misalkan zaujahnya, ahli warisnya zaujahnya dua misalkan ya. Hah? Iya kan? Dua atau tadi tiga. Nah, kemudian fardnya, sahamnya itu tidak bisa terhabis, kan butuh ditasyih masalahnya. Seperti yang telah kita pelajari kan begitu ya. Nah. Thumma, kemudian proses yang kedua, in kana sahibur raddi wahidan, apabila pemilik rad hanya satu orang, akhadal baqiya ba'da fardiz zawjiyah, dia mengambil harta yang tersisa setelah fardiz zawjiyah, setelah pemberian bagian az-zawjiyah, semuanya diambil sisa itu, fardan wa radda, secara fard dan secara rad. Baik. Kita lewati saja dulu semua kaidahnya, nanti ketika melewati contoh kita balik lagi memurojahnya. Sebenarnya ini tergambar ya, karena gampang ini. Sahibur radnya hanya satu. Jadi tadi kan di fardu apa itu, di masalah zaujiyah ya, kan ada sisa kan di sana. Nah, ada sisa. Nah, itu yang sisa, yang disisakan oleh zaujiyah, fardu zaujiyah itu, yang tersisa pada fardu zaujiyah itu diberikan kepada sahibur radd, semuanya fardu dan radd, langsung selesai. Nah, wa in kana sahibur radd ithnaini fa akthara, apabila pemilik radd dua atau lebih, min jinsin, tetapi masih satu jenis, orangnya sejenis, nah, ini juga masih muda, maka caranya qasamtal fadila ba'da fardu zaujiyah. Jadi tetap kita buat fardu zaujiyah dulu, masalah zaujiyah seperti yang kita jelaskan di atas, buat dulu masalah zaujiyah, ambil semua masalahnya dari makhraj fardih. Nah, jadi ini masih kelanjutan di atas kan begitu ya. Fa na'malu mas'alat az-zawjiyah min makhraj fardiha wa nusahihuha in ihtajat litashyih, ini langkah awal. Langkah kedua, ini ada rincian. Rincian pertama, in kana sahibur radd wahidan akhadha al-baqiya ba'da fardh az-zawjiyati fardan wa raddan. Rincian yang kedua untuk sahibur radd, wa in kana sahibur radd ithnaini fa akthara min jinsin qasamta al-fadila ba'da fardh az-zawjiyati 'alayhim ka fariqin. Tadi yang tersisa ya, anda membagi qasamta, anda membagi al-fadil ba'da fardh az-zawjiyah, harta yang tersisa setelah bagian az-zawjiyah tadi ya, dibagikan 'alayhim ke sahibur radd yang jumlahnya dua atau lebih min jinsin wahid, itu ka fariqin, seperti dianggap satu kelompok, yaitu sahamnya, faknya dibagikan ke mereka sebagai satu kelompok. Nah, ingat pada pembahasan tasfih itu, saham mau dibagikan ke ru'us, seperti itu, yang satu kelompok fariq wahid. Nah, ini jadi ini jenis wahid, bagikan fariq wahid yang tersisa pada masalah az-zawjiyah, setelah fardu zaujiyah itu bagaikan sahamnya mereka, mau dibagikan ke mereka, ke kelompok, satu kelompok tadi. Maka ada berapa nisbah pada tasyih yang kita belajar, ada dua kan, yaitu tawafuq dan tabayyun. Nah, fa in qasama sahhat masalatul raddi mimma sahhat min masalatul zaujiyah, apabila in qasama al-fadil dari harta yang tersisa setelah fardu zaujiyah terbagi habis ke farik tersebut, nah, warasah yang satu farik itu, sahhat masalatul radd, maka masalatul radd menjadi benar, mimma sahhat minhu masalatul zawjiyah, dari angka yang benar dengan darinya masalatul zawjiyah. Langsung ini juga mudah karena terbagi habis. Nah, jadi kita langsung mengambil masalah masalah zaujiyah saja, masalah zaujiyah saja diambil, kemudian semuanya diberikan fardhu zaujiyah sebagaimana sebelumnya tadi, tinggal diberikan, dipindah, kemudian al-fadil tadi dibagikan, ya, dibagikan habis ke farik tersebut, nah, selesai langsung kan. Nah, wa illa, dan jika tidak terbagi habis, yakni lam yang qasim illa binkisar, al-fadil tadi ba'da fadil zawjiyah mau dibagikan ke farik itu tidak terbagi habis, ada inkisarnya, nah, ini enggak bisa kan, ya, berarti kan butuh dibesarkan angkanya kan, begitu ya. Nah, tayyib, yakni butuh ditasfi. Kalau pada pembahasan tasfi seperti itu. Tayyib, duribat mas'alatul raddi fi mas'alati zawjiyah. Caranya, ya, kita besarkan asal mas'alah pada zawjiyah dengan cara mas'alat, duribat mas'alatul radd, asal mas'alah pada radd, dikalikan pada fi mas'alati zawjiyah, pada mas'alah zawjiyah. Nah, langsung dikalikan. Ini jika terjadi tabayun, kan begitu ya? Ini jika tabayun. Antum tergambar gak masalah turut? Masalah turut itu yang tadi, yang sahib rot itu, yang min jinsin kafari, kan dibuatkan itu. Nah, misalkan 4 orang, ya. Berarti kan 4 gitu. Itu masalah turut 4 tadi contohnya, karena 4 orang itu maksudnya masalah turut. Yang ini. In kana sahibur radd ithnaini fa akthara min jinsin, nah ini dibuatkan masalahnya ka fariqin wahid, itu masalah radd maksudnya. Nah masalah radd ini tadi ini dibandingkan dengan al-fadil yang sisa, yang disisakan oleh fard az-zawjiyah itu, in inqasama, jika terbagi habis ke mereka, berarti ya langsung selesai sahat masalatul raddi mimma sahat minum masalatul zawjiyah. Wa illa, jika tidak, maka jika tabayun antara al-fadil tadi yang tersisa ba'da fadil zawjiyah dibandingkan dengan masalatul radd, asal masalatul radd terjadi tabayun, maka duribat masalatul radd fi masalatul zawjiyah, maka dikalikan masalatul radd, ya, dengan masalah az-zawjiyah, supaya asal masalah yang dihasilkan menjadi besar dan bisa terbagi habis nanti semua yang akan dibagikan. Au fi waqtiha, atau masalah ar-rad, asal masalah ar-rad tadi, ya, dikalikan fi waqtiha, pada waqt masalah az-zawjiyah, yaitu apabila perbandingannya tawafuq. Nah, sama balagha, kemudian apa yang dihasilkan, nilai dihasilkan, faminhu tasih, dari situlah tasih. Nah, kita pikir kaidahnya sampai sini dulu kita baca. Ini karena sulit dan butuh perhitungan di sini dulu. Ini dulu kita langsung ke contoh. Daripada dibaca semua ke bawah semakin rumit. Apa? Ayo, penting kalau ada perbedaan catatan. Ikhra mana? Apa ini? Dari mana berbeda? Fa'inin qasama. Iya. Sahhat mas'alatu. Fa'inin qasama. Sahhat mas'alatu al-raddi mimma sahhat minhu mas'alat az-zawjiyah. Wa illa duribat mas'alatul radd fi mas'alati zawjiyati, yani jika tabayun, au waqtiha, fa ma balagha fa minhu tasih, masih sama. Jangan antum lihat yang setelahnya, yang ini belum sampai ke situ, loncat. Makanya ini ada, makanya ana hentikan sampai di sini, sudah ini saja dulu, langsung ke contoh. Nanti masuk lagi metode berikutnya tambah rumit, padahal belum terbayang kan begitu tanpa contoh. Nah, kita langsung contoh dulu. Ini ya, langsung ke sini. Wa ilaika amsilatun lima sabak. Nanti kita baca ulang lagi, enggak apa-apa. Nanti kita langsung contoh dulu. Tayyib. Ini untuk Anda contoh-contoh yang telah lewat. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang atas itu, yaitu wa in kana sahibur raddi wahidan akhadha al-baqiya ba'da fardhi az-zawjiyyati fardhan wa raddan. Ah, ini contoh mithalul awal, halakat imra'atun an bintin wa zawjin. Nah, seorang wanita, mayitnya ini wanita, meninggalkan bint dan zauj. Nah, bagaimana? Langkah awal, fana'amalu masalah zauj. Zaujiyati min makhraji fardiha wa nusahihuha in ihtajat litasfi. Itu dulu. Jadi masalah zauj harus dibuat dulu tersendiri. Barakallahu fikum. Apa ini? Bint wa zauj ya. Kita tulis dulu bint wa zauj. Ah, berarti kita buat dulu zauj. Zauj. Zauj, di sini ada bint, berarti berapa? Zauj imma nisf imma rubu. Karena ada bint berarti rubu. Rubu. Paham? Berarti masalahnya min makhraj fardhiha, penyebutnya 4. Berarti asma masalah 4. Paham? Ya. Kam li zauj? Berarti seperempat dari empat, wahid, satu. Nah, ini yang kita bahasakan al-fadil di sini ya. Yani al-fadil itu bahasanya syif, al-baqi gitu. Al-fadil sama dengan al-baqi. Berapa sisanya? Empat asum masalahnya, zaud dapat satu, sisanya berapa? Tiga, salasa. Tamam, ini al-fadil tiga ini. Kita lingkari. Ini akhadal, tapi di sini langsung saja akhadal baqi, yakni al-fadil ba'da fardhi zawjiyah fardhan wa raddan. Karena dia sendiri bint. Ya kan? Apa kata Syekh? Fa mas'alatu zawjiyah min arba'atin li zawji rubu'u wahidun. Wal baqi lil binti fardhan wa raddan. Tiga tersisa ini untuk bint kan, begitu ya. Untuk bint. Dia yang ambil semua karena sendiri. Tidak usah dihitung. Fardhan wa raddan. Selesai langsung. Nah. Ya, ini. Bisa saja ya. Kita tulis saja di sini bint. Nah. Cuma kan kalau seperti ini tadi tergabung. Nah, sementara kita harus bisa. Jadi ini al-baqi na'am lil bint. Berarti hasilnya tetap ketika kita pisah, kita gabungkan berarti asal masalah 4, zauj berapa? 1, bint 3. Kenapa bisa bint 3? Padahal kalau fardnya hanya berapa bint? Nisf. Ya. Nisf dari 4 itu berapa? 2 kan? Hanya 2 kan? Berarti kan masih sisa berapa harta? 1. Kalau kita berikan fardnya ini, bint, kan hanya setengah. Nah, setengah dari 4, itu kan sebenarnya hanya 2. Jadi sebenarnya hanya 2. Ini. Fardarnya hanya 2. Berarti ada sisa 1. Nah, 1 kan moderat. Ini enggak dapat rot. 1 dikembalikan ke bint. Akhirnya 1 tambah 2 jadi. Akhirnya jadi 3. Fardan warat pecan. Selesai kan? Mudah masih. Kemudian al-misal utani. Contoh yang kedua. Halak halikun an zawjin wa thalathi banat. Jadi halik mayit meninggalkan zauj dan salat banat. Nah, ini untuk yang ini. Wa in kana sahibur raddi, lihat di atas metodenya. Wa in kana sahibur raddi tsnaini fa aktsara min jinsin. Nah, ini kan min jinsin kan? Zawj dan salat banat. Nah, ini lebih dari satu dan min jinsin wahid, yaitu banat semuanya, tiga orang. Nah, kita buat dulu masalah zawjiyah. Nah, apa ini zawj? Kam li zawj berarti? Rubu, nis dan rubu. Ada walad berarti rubu. So, masalahnya empat. Wahid. Lizawj, rubu, wahid. Kam al-baqi? Al-baqi ini. Atau al-fadil sama. Salah? Salasa. Baik. Lihat. Kata Syekh, mas'alatu zawjiyah min arba'atin lizawjir rubu wahidun. Baik. Masalah rob kita buat juga. Salah banat. Masalah rob kita buat di sini misalkan. Salah banat. Bint. Wahid. Berarti berapa? Asal masalahnya? Salah. Tinggal dihitung ada di ru'usnya karena sejenis. Berarti asal masalahnya? Tiga. Masing-masing satu. Kata Syekh wa mas'alat ini. Wa mas'alatu raddi min thalathatin. Sama? Kita tinggal dihitung. Masing-masing dapat satu bertiga jumlah orangnya. Lihat. Berapa al-fadil tadi? Tiga ya? Nih. Al-Fadil ini kan ini yang disisakan oleh Zawj. Zawj sudah dapat satu dari empat harta. Lahababihi. Sekarang dia menyisakan tiga dari empat harta. Apa masalah? Tiga ini yang mau dibagikan ke salah sebab banat. Asal masalah salah sebab banat adalah tiga. Nah, ini yang kita bandingkan ini sekarang. Ini bagaikan pada pembahasan pas itu bagaikan ini saham kemudian ini apa kefari yakin satu kelompok jenis. Nah, tiga saham mau dibagi ke tiga orang habis nggak? Habis masing-masing dapat satu berarti kan selesai kalau begitu kata Syekh di sini teorinya qasam tal fadilah yakni al baqiyah ba'da fard az-zawjiyyati 'alayhim ka fariqin hada fa in qasama sahhat mas'alatu ar-raddi mimma sahhat minhu mas'alatu az-zawjiyyah. Jadi pada contoh di bawah wal baqi lihat di bawah mas'alatu ar-raddi min thalathatin wal baqi ba'da fard az-zawji munqasimun 'alayha terbagi atasnya, ya kan? Kata syihul mas'alatani, maka dua masalah ini, yaitu masalah zawjiyah dan masalah turrod, menjadi benar, min arba'atin, dari angka empat. Karena teorinya di atas, kaidah metodenya di atas, fa'inin qasama sahhat masalah turroddi, mimma sahhat minhu masalah zawjiyah. Masalah zawjiyah berapa? Empat. Berarti tashihul mas'alatan yani masalatul rad mengikuti masalah zawjiyah tashihul mas'alatan min arba'ah. Tashihnya asul masalah naik menjadi empat. Jadi kita buat saja di sini. Kesimpulannya berarti asul masalah empat. Zawj kam wa wahid ini dibagikan habis. Bint. Tiga masing-masing dapat satu. Selesai. Jadi asal masalah mengikuti masalah zaujiyah. Karena saham yang tersisa bisa terbagi habis kepada ahli rad. Jadi kesimpulannya masing-masing dapat satu. Zaujiyah dapat satu, masing-masing barat dapat satu. Jelas ya? Lanjut. Contoh berikutnya. Anda hapus dulu yang atas ya. Tidak bisa meruang ini. Falau kanatil banatu arba'an. Diubah contohnya. Apabila al-banat jumlahnya 4. Bukan 3. Kalau tadi 3. Ini 4 sekarang. Angka berubah. Nah, masalah zaujiyah tetap ini aja. Kita pakai karena sudah tadi. Lihat. Banat berapa? 4. Nah. Bint. Wahid. Berarti aslul mas'ala. Masalah turut berapa sekarang? Masalah turutnya berapa? Arba'ah. Lihat. Al-baqi al-fadil saham yang disisakan dari 4 asal maslahat masalah zaujiyah, 3. 3 mau dibagi ke 4 orang. Ada rusnya 4 ini. Ini asal maslahatnya 4 di sini. 3 mau dibagi ke 4. Nah. Karena rusnya 4. Kan tidak bisa kan? Iya kan? Perbandingannya apa? Hanya 2 perbandingan jika tidak habis. Imma tabayun, imma tafak, tawafuk. Apa? Tabayun, tawak, tawafuk. Ini apa ini? 3 dengan 4 apa? Tabayun, mubayana maksudnya. Jika mubayana, seperti pada masalah tasyih, ketika saham kita mau bagi ke adain ru'us ternyata tabayun, maka bagaimana? Tinggal kita kalikan kan? Itu membesarkan angkanya di tasyihnya dengan cara itu. Jadi kata Syekh, bayanat mas'ala, falau kanatil banatu arba'an bayanat mas'alatul raddi lil fadili. Nah itu mas'alatul radd bayanat berseberangan nilai angkanya dengan al-fadil. Nih, 4 dengan 3 bayanat. Jadi syekh di sini dari 4 dibandingkan ketiganya. Ini bayanat masalah turut lil fadil. Nah, maknanya itu tadi. Artinya 3 mau dibagi ke 4 orang kan? Mau bayan. Ba'da farna. Bayanat masalah turut lil fadil. Ba'da fardi zawji. Fanadribuha. Fanadribuha. Tapi ha kembali ke masalah ar-rad. Fanadribuha. Di masalah zaujiyah, maka kita kalikan masalah turab pada masalah zaujiyah untuk membesarkan angkanya seperti tasri, supaya nanti bisa terbagi semuanya. Tablighukan 16. Ini lihat, jadi 4 dibanding 3 akan bayar, berarti 4 dikalikan dengan asal masalah zauj berapa? 4. Berapa hasilnya 4 kali 4? 6? 16. Nah. 16. Jadi sebenarnya arahnya ini 3 kan tidak bisa dibagi ke 4 orang. Ini kita membesarkan angkanya supaya nanti bisa terbagi habis ke 4 orang. Kan begitu. Ini tentunya akan membesar semua angkanya. Mulai dari atas asal masalah membesar, sahamnya zat akan membesar, al-fadil akan membesar. Dan nanti ini bisa terbagi ke sini. Tapi kan perbandingannya Wasatirrat dibandingkan dengan Al-Fadil Tabayun, maka Wasatirrat kita kalikan dulu deh. Pertama kali yang aslu masalah dulu harus mulai dari sini. Kali 4 berapa? 6? 16. Jadi 16 aslu masalahnya, naiknya ke situ. Kemudian Lizawj, berarti Azawj sahamnya akan naik juga, kan begitu? Nah, Lizawj min masalati Zawjiyah wahid. Satu tadi, ini nih. Di sini berapa? Satu tadi, ya kan? Ini madrubun fi masalati rad, dikalikan ke masalati rad, dikali 4 juga supaya naik juga. Arba'at fi masalati rad, arba'atin bi arba'ah. Jadi sahamu Zawj juga dikalikan 4, ya, 4 kali 1, 4, naik jadi 4. Hah? Lanjut. Kemudian wali kulli bintin min masalatir rad wahidun. Masing-masing bint pada masalatir rad kan satu nih. 4 dan 1. Ya. Madrubun fil fadil. Ini kita kalikan ke tentunya ke Al-Fadil di sini. Nah, ba'da fardhi zawjiyah thalathatin bi thalatha. Hasilnya 3. Yani masing-masing dapat 3. Simpelnya 4 kali 3 dulu. Kalau mau simpel dulu. Artinya masalah turun 4, Al-Fadilnya 3, tabah ini kan dikalikan juga ya. Jadi dikalikan semua tadi 4 kali 4 yang asal masalah 16. Jadi sahamnya Zawj tadi 1 berarti kali 4 juga jadi 4. Kemudian Al-Baqi 3 juga dikali 4. Hasilnya berapa? 12. Kan begitu. Ini Al-Baqi sekarang jadi 12. 12 mau dibagi ke 4 orang sudah bisa? Hah? Masing-masing dapat berapa? Dapat 3. Ini yang dimaksud saya di sini. Bithalatha. Nah. Jadi, jika kita tulis sekarang di sini, kita tulis, misalnya, tidak apa-apa, Al-Fadil dulu. Ini kan Syekh langsung nih. Lebih simpel, Syekh artinya lebih langsung loncat gitu. Karena melalui ini untuk memahamkan dulu. 3 kali 4, 12. Jadi Al-Baqi sekarang jadi berapa? Al-Fadil jadi berapa? Jadi 12. 12 tambah 4 berapa? 16. Ketemu kan? Jadi sekarang 12 bisa dibagi ke arba'atnya. Nah, artinya kalau kita sekarang mau gabung sudah bisa. Coba. 16. Zawj arba'ah. Kemudian masing-masing bin. Berapa bin? 4. Ya, 12 bagi 4 masing-masing dapat berapa? 3. Urai sekarang, diurai sekarang. 3. Habis? Selesai kan? Syekh di sini langsung. Wa li kulli bintin min masalati ar-rad wahidun madrubun fil fadili ba'da fardhi az-zawjiyyah thalathatin bi thalatha. Langsung kan Syekh? Ya, ana khawatir antum enggak paham ini. Makanya ana tambah langkahnya. Jadi intinya perhatikan ketika dibandingkan antara masalatul rod dengan al-baqi, karena ini sahamnya al-baqi ini yang mau dibagikan ke masalatul rod dari al-ru'us, ketika tabayun artinya apa? Berarti harus dikalikan. Semuanya dikalikan. 4 kali 4. 4 kali 1. 4 kali 3. Begitu. Intinya ini yang 4 pindah ke sini. Kalikan semua ke bawah. Hasilnya ini. 16, 4, 12. Setelah itu kita bandingkan 12. Al-Fadil dengan Masalatul Rod. 4 banat sudah di. Sudah bisa dibagi habis, masing-masing dapat 3. Bisa kita gabungkan sekarang. Jadi kalau bahasanya Syekh langsung. Wa mas'alatu li kulli bin min masalati ar-rad wahid madruf fil fadil ba'da fardhi az-zawjiyyah thalathah. Paham ya? Cukup dulu. Ada paham semua ini? Paham ya? Ada kurang jelas? Jadi sebenarnya pembesaran angka ini sebenarnya kita pelajari ini hanya pembesaran apa? Pembesaran angka supaya bisa terbagi ke sana. Sahan ini. Kan 3 mau dibagi ke 4 orang enggak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa terbagi? Ya, metodenya seperti ini. Jadinya kan jadi 12. Dinaikkan ini 3 ini dinaikkan angkanya jadi 12. Bisa kan dibagi 4 kan? Berarti ini juga zauj harus dinaikkan juga angkanya. Ini jadi 12 kan dibagi dikali 4. Ini berarti kali 4. Masalahnya harus kali 4. Maksudnya begitu tadi metodenya karena tabayun. Satu model. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Iya, jadi 12, betul. Sebenarnya begitu. Kalau pada masalah tasyi kan begitu kan? Kita bandingkan ini saham mau dibagikan ke hari wahid itu. Jika tabayun kan langsung dikalikan kan? Jadi itu memang. Jadi ini sebenarnya 4 kali 3, 12. Sudah. Tapi kan ini, ketika ini dinaikkan jadi 12, sementara ini kan pokok masalah kan ini. Dari sini asalnya. Otomatis yang lain juga harus naik. Supaya bisa digabung satu bagan. Maksudnya. Satu jadwal. Supaya bisa digabung ke sini. Setelah ini kita kalikan 4. Jadi 12. Ini. Nah, ini juga. Zawd juga kali 4. Nih. Asum masalah ini jadi kali 4. Nah, sudah ketemu di sini. Kan begitu sebenarnya maksudnya. Paham tak? Ya, cukup dulu. Ya, merujuk lagi. Besok sedikit lebih rumit dari ini. Tapi harapan anak itu lebih mudah karena ini mirip dengan tasyih itu sebenarnya yang sudah kita lewat. Nah, yang setelahnya kan nanti nisab arba yang sudah kita lewat. Nah. Barakallahu fiikum.